Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pada kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-26. Al-hadithus sadis wal-ishrun. Salam. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu'u fihi shamsu ta'adilu bayna thnaini sadaqatun وتعين الرجل في دابته فتحمل له عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميد الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-26 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah." Setiap sulama, setiap persendian. Sulama artinya adalah persendian, atau ada yang mengartikan dengan tulang. Setiap tulang sama artinya. Persendian dan setiap tulang. Setiap persendian dari tubuh manusia ini alaihi sadaqah, wajib untuk disedekahi. Berhak untuk mendapatkan sedekah. Kullu yaumin, setiap harinya. Setiap hari di mana tatlu'u fihi syams, setiap hari di mana matahari terbit. Jadi kata Rasulullah SAW, setiap tulang, setiap organ tubuh yang ada pada manusia ini berhak untuk mendapatkan sedekah di setiap harinya, di mana matahari terbit pada hari itu. Ta'adilu baina tsnaini sedekah, mendamaikan. Demikian juga kata Rasulullah SAW, engkau mendamaikan dua orang yang bertikai, berselisih. Ini juga perkara sedekah, perbuatan sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi, engkau membantu untuk menaikkan seseorang di atas kendaraannya. Fatahmilu lahu 'alaiha, engkau membantu seseorang untuk menaikkan dia ke atas kendaraannya. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah, atau engkau mengangkat barang-barangnya untuk dia, ini merupakan perbuatan sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah, ucapan yang baik juga teranggap sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati sedekah, pada tiap langkah yang kamu lakukan, yang kamu tempuh, ila sholati, menuju salat, merupakan sedekah juga. Wa tumidul adza 'anit tariqi sadaqah, menyingkirkan dan menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa setiap persendian, setiap tulang yang ada pada kita itu berhak untuk mendapatkan sedekah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan bahwa jumlah persendian dan jumlah tulang yang ada pada tubuh manusia itu berjumlah 360. Ada 360 persendian yang ada pada manusia, yang semuanya ini harus setiap harinya disedekahi. Setiap harinya harus ditunaikan haknya, yaitu untuk disedekahi. Dan merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya Allah Subhanahu wa taala jadikan seluruh amalan kebaikan, amalan ibadah, insyaallah. Allah jadikan seluruh amalan-amalan kebaikan itu sebagai sedekah. Sebagai amalan yang sedekah. Seperti mendamaikan antara dua orang yang berselisih, membantu seseorang untuk naik ke atas kendaraannya, atau membantu seseorang dalam perkara-perkara yang lain, dan yang lain dari amalan-amalan kebaikan, itu semua teranggap sedekah. Kemudian beliau SAW melanjutkan, wa ta'dilu baina tsnaini sadaqah, mendamaikan antara dua orang yang berselisih, ini juga terdapat sedekah. Kata Syekh Al-Utsaimin, dijelaskan dalam syarah beliau, mendamaikan antara dua orang itu dengan mendamaikan antara dua orang yang berselisih itu dengan dua cara. Yang pertama dengan cara as-sulh, dengan perdamaian. Dengan perdamaian kita jadikan dua orang yang bertikai ini menjadi damai satu dengan yang lainnya. Dengan cara as-sulh, perdamaian. Dan cara yang kedua, wa imma bihukm. Cara yang kedua dalam mendamaikan yaitu dengan al-hukum, menghukumi dan keputusan, dengan memutuskan bahwa kebenaran ada di salah seorang di antara mereka tanpa harus melakukan perdamaian. Jika seorang sudah tahu di antara dua orang ini yang benar adalah salah satu dari keduanya, maka tidak boleh kita melakukan perdamaian. Jika seorang hakim atau seorang yang hendak mendamaikan dua orang yang sedang berselisih dan dia tahu bahwa kebenaran itu berada di salah satu dari keduanya, misalnya ada seorang bernama Muhammad dan seorang bernama Khalid yang sedang bertikai, semuanya mengaku bahwa ini adalah hak dia, maka seorang qadi, seorang hakim, jika dia tahu bahwa yang benar itu ada di Muhammad, yang benar ada di Muhammad, Khalid tidak benar, jika memang dia tahu, maka tidak boleh melakukan perdamaian dalam pertikaian tersebut. Kenapa? Dikarenakan jika dia sudah tahu kebenaran ada pada Muhammad, kemudian dia melakukan perdamaian, ini menunjukkan tidak adilnya dia. Berarti Muhammad pasti nanti akan menggugurkan haknya, yang padahal itu harusnya milik dia, yang harusnya hak dia. Tetapi karena adanya perdamaian, otomatis harus ngalah. Semuanya harus berdamai. Oleh karena itu dalam permasalahan as-suluh harus dipersyaratkan, dalam permasalahan as-suluh mendamaikan seseorang dengan syarat bahwa tidak diketahui siapa yang benar di antara mereka, baru dilakukan perdamaian. Jika seorang sudah tahu bahwa yang hak ada di salah satu dari mereka, maka haram hukumnya untuk melakukan perdamaian di antara mereka. Dikarenakan hal itu menggugurkan haknya. Dikarenakan hal itu menggugurkan haknya, dan ini perbuatan zalim. Kita telah menzalimi dia. Maka perbuatan as-sulh atau al-adl, mendamaikan antara dua orang, ini dipersyaratkan selama dia tidak mengetahui bahwa yang benar ada di salah satunya. Maka jika dia tahu bahwa kebenaran itu berada di salah satu dari pihak kedua belah pihak, maka wajib bagi dia untuk langsung menghukumi dengan kebenaran tersebut, langsung memutuskan bahwa Muhammad yang benar, bahwa dia yang benar, kamu salah. Tidak perlu ada as-sulh, tidak perlu ada perdamaian. Wa tu'inu ar-rajul fi dabatihi, membantu seseorang untuk naik ke atas kendaraannya. Misalnya dia tidak mampu untuk naik ke atas kendaraannya, kita bantu. Ini merupakan sedekah. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau kita mengangkat barang-barang yang hendak dia bawa, memberatkan dia, maka kita bantu dia. Ini juga sedekah. Ini hanya permisalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illa semua perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan yang membantu, ini dianggap sebagai as-sadaqah. Wal kalimatut thayyibah sadaqah, ucapan yang baik sadaqah. Ucapan yang baik itu banyak. Ucapan yang terbaik adalah Al-Qur'an, kalamullah, kemudian zikir, kemudian juga ucapan yang baik. kita berucap dengan ucapan yang baik, jadi kita meniatkan sebagai amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, teranggap sebagai sedekah. Lihatlah agama Islam sangat mulia, sangat rahmah kepada hamba-hambanya. Ucapan yang baik jika dia niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tentu itu Allah anggap sebagai amalan sedekah. Wa tumidul adza anit tariqi sadaqah, menyingkirkan gangguan dari jalan dianggap sebagai sedekah. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah wajibnya sedekah bagi setiap manusia di setiap harinya untuk seluruh persendian, untuk seluruh tulang yang ada pada tubuh dia. Wajib dia untuk mensedekahkan seluruh persendian dia. Karena Rasulullah SAW bersabda, alaihi sedekah. Wajib untuk disedekahi tulang-tulang dan persendian-persendian yang ada pada tubuh kita yang jumlahnya 360 itu, harus disedekahi setiap harinya. Kenapa? Hikmah dari itu, yaitu dari sisi bahwa setiap manusia, setiap pagi dia bangun di pagi hari dalam kondisi sehat, selamat, tulang-tulangnya selamat, sehat semua, maka ini berhak untuk mendapatkan sedekah sebagai rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada yang bertanya, qad yakunu fi ihsa'i dzalika su'ubah, dalam menghitung sedekah yang harus kita tunaikan ini terdapat kesusahan. Sehari kita harus menunaikan sedekahnya tulang-tulang kita sebanyak 360. Menghitung sedekah yang sangat banyak ini susah, terdapat kesusahan. Maka jawabannya, al-jawabu annahu sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yujzi'u min dzalika badilah, bima'na yadullu dzalik rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Bahwa telah sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, jawabannya adalah jika seorang merasa berat, jika dia bertanya, dia harus sedekah sebanyak 360 untuk persendiannya. Ini sangat berat untuk dia hitung. Maka jawabannya, semua sedekah itu sudah bisa digantikan. Semua sedekah yang jumlahnya 360 itu sudah bisa tergantikan dengan 2 rakaat salat duha. Semua sedekah itu sudah bisa tergantikan dengan 2 rakaat salat duha. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan bahwa sedekah-sedekah yang harus ditunaikan kepada persendian-persendian tubuh manusia itu sudah mencukupi, sudah dilunasi dengan 2 rakaat salat duha. Oleh karena itu, faidan faida raka'ata raka'ataini min ad-duha sara al-baqi nafilan wa tatawwu'an, kata Syekh Al-Utsaimin. Jika engkau melaksanakan 2 rakaat salat duha, maka amalan-amalan kebaikan yang lain itu teranggap sebagai sedekah yang sunnah. Amalan-amalan yang lain teranggap sebagai sedekah yang sunnah. Kenapa? Dikarenakan salat duha ini sudah mencukupi atas sedekahnya seluruh persendian kita. Mencukupi untuk sedekah yang 360 itu sudah dicukupi dengan 2 rakaat salat duha. Maka dari sini kita mendapat faedah bahwa hendaknya seseorang untuk selalu menjaga 2 rakaat atau lebih, menjaga salat ad-duha. Kenapa? Dikarenakan salat duha tersebut sudah mencukupi kewajiban kita membayar sedekah-sedekah yang harus ditunaikan dari seluruh persendian yang ada pada anggota tubuh kita. Adapun amalan-amalan yang lain, jika kita sudah melaksanakan salat duha, maka itu anggap sebagai amalan sedekah yang sunnah, yang sunnah. Adapun waktu salat duha, yaitu waktunya adalah dari matahari meninggi sampai setinggi ujung tombak, satu tombak. Jika matahari sudah meninggi sampai setinggi tombak, itu waktu salat duha dimulai. sampai sebelum tergelincirnya matahari, sampai sebelum masuk waktu zuhur. Jadi waktu sholat duha kapan? Dari matahari kira-kira sudah meninggi seukuran satu tombak atau sekitar 15 menitan atau 10 menit setelah terbitnya, itu waktu sholat duha sampai sebelum tergelincirnya matahari atau sebelum masuk waktu zuhur, sampai sebelum masuk waktu zuhur. Dan bebas jumlah sholat duha, paling sedikitnya 2 rakaat, 4 rakaat, dan terserah. Inilah faedah yang pertama, bahwa wajib bagi setiap manusia untuk menunaikan sedekahnya terhadap persendian tubuh dia atau tulang-tulangnya di setiap hari berdasarkan hadis ini. Faedah yang berikutnya, yang kedua, anna syamsa hiya allati taduru 'alal ard. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil faedah bahwa matahari dialah yang memutari bumi. Dialah yang berjalan memutari bumi. Fayati an-nahar badalul lail. Maka malam itu berjalan berganti siang, dan sebaliknya siang berjalan terus silih berganti malam dan siang. Dari hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwa mataharilah yang bergerak dan memutari bumi. Kata Rasulullah SAW, kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu, kullu salama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap persendian itu berhak untuk mendapatkan sedekahnya di setiap matahari terbit. Di setiap matahari terbit dari situ. Di sini perbuatan terbit dinisbahkan pelakunya matahari. Pelakunya adalah matahari. Maka menunjukkan bahwa matahari itulah yang berputar, memutari al-ard, memutari bumi. Maka permasalahan bahwa asy-syams dialah yang memutari bumi, inilah yang benar, inilah yang hak, inilah yang benar. Dan banyak dalil-dalil dari ayat Al-Quran dan dalil dari sunnah Rasulullah SAW yang menunjukkan hal ini. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, asy-syamsu tajri li mustaqarrillah. Dan matahari itu tajri, berjalan, li mustaqarrillah, di tempat peredarannya. Dia terus berjalan di tempat peredarannya. Dalam ayat yang lain Allah juga Allah mengkisahkan tentang perdebatan yang dilakukan oleh Ibrahim terhadap orang yang menentang Allah. Kata orang tersebut mengatakan, aku sanggup menghidupkan yang mati. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Kata Ibrahim, Allah mengisahkan kisah ini dalam Al-Qur'an, jika demikian kamu bisa menghidupkan yang mati, kamu adalah seorang yang bisa menyaingi perbuatannya Allah, maka datangkanlah matahari itu dari barat. Fa'ti biha, fa inna Allah ya'ti bisyams minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Sungguhnya Allah itu mendatangkan, menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah kalau kamu bisa dari barat. Maka di sini Nabi Ibrahim alaihi salam beliau menisbatkan perbuatan terbit itu, atau Allah Subhanahu wa taala dialah yang menerbitkan matahari dari timur, menunjukkan bahwa matahari itulah yang berputar, matahari yang berjalan. Dan dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, yughshil lailan nahara yatlubuhu hathithan. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menutup al-lail, menutup malam dengan an-nahar, dengan siang, yatlubuhu hathithan, yang mana malam dan siang itu saling mengiringi dengan cepat. Siang itu atau malam itu terus mengiringi siang dengan cepat, tanpa ada jeda. Siang datang, siang selesai, langsung datang malam. Terus menunjukkan bahwa yang bergerak adalah asy-syams. Dan ayat-ayat yang lain dari ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa matahari itulah yang berputar mengelilingi al-ard, mengelilingi bumi. Adapun dalil dari hadis Rasulullah SAW, itu hadis yang sahih. Nabi SAW berkata kepada Abu Dzar, di saat matahari terbenam, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Dzar, atadri aina tadhab, tahukah kamu kemana matahari ini pergi? Kemana matahari ini pergi? Menunjukkan bahwa matahari berjalan. Maka Abu Dzar mengatakan, Allahu wa Rasulu alam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa innaha tadhhabu fatasjudu tahtal arsy fatasta'dhinu fayu'dhanu laha. Ketahuilah bahwa matahari itu dia pergi dan bersujud di bawah arsy. Dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meminta izin lagi untuk terbit. Maka Allah pun mengizinkannya. Fayushiku an tasta'dhina fala yu'dhanu laha. Hampir-hampir saja Allah itu tidak mengizinkan matahari ini untuk terbit dari tempatnya. Faqala laha, maka Allah mengatakan kepada matahari itu nanti, irji'i min haitsu ji'ti fatatlu'u min maghribiha. Yani di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan matahari untuk terbit dari timur lagi. Maka Allah mengatakan kepada matahari itu untuk terbit dari arah barat. Maka terbitlah matahari dari arah barat. Maka hadis ini menunjukkan juga bahwa mataharilah yang berputar. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah kita baca dan juga ada ayat-ayat yang lain, ini semua menunjukkan bahwa yang berputar adalah asy-syams, yang berputar adalah matahari. Oleh karena itu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan bahwa ucapan orang yang mengatakan bahwa bumi yang mengitari, yang memutari matahari, ini adalah ucapan yang berbahaya. Ucapan yang berbahaya, menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Kata Syekh, wahadal amru huwal wajib. Inilah perkara yang harus alal mu'min, wajib bagi seorang mu'min untuk meyakininya. Untuk meyakininya bahwa yang berputar adalah matahari yang berputar mengitari bumi. Wal qawlu bi anna al-ardha taduru 'ala asy-syams wa asy-syamsu sakinah, hadha khata'un 'adzim. Adapun ucapan yang mengatakan bahwa bumi yang memutari matahari ini adalah ucapan yang salah besar, yang salah besar, karena dia menyelisih ucapan ini, menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sekalipun itu dari orang ilmuwan, orang yang faham tentang permasalahan-permasalahan dunia. Tetapi seorang mukmin wajib bagi dia untuk beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Inilah seorang mukmin. Ucapan Allah dan ucapan Rasulnya selalu dia kedepankan sebelum ucapan yang lainnya, sebelum ucapan yang lainnya. Maka ucapan yang mengucapkan bahwa bulan yang mengitari matahari, yang memutari matahari, ini adalah ucapan yang batil, ucapan yang batil, menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun permasalahan apakah bumi ini memutar atau diam, maka ini permasalahan yang kata para ulama merupakan permasalahan yang tidak pantas seseorang untuk terlalu mendalam dalam permasalahan-permasalahan yang seperti ini, karena tidak merupakan fudulul ilm, ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak ada manfaatnya bagi kita. Kalau seandainya itu merupakan perkara yang wajib untuk kita ketahui, tentu Rasulullah SAW akan menjelaskannya. Tentu Rasul akan menjelaskan bahwa bumi itu berputar atau tidak berputar. Maka permasalahan yang seperti ini tidak ada kewajiban seorang harus tahu atau tidak tahu. Boleh dia menetapkan atau tidak menetapkan. Bukan permasalahan yang penting. Bukan permasalahan yang wajib seorang untuk tahu apakah bumi berputar atau tidak berputar. Karena ini permasalahan yang tidak ada manfaat bagi agama kita. Dan juga permasalahan yang tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seperti kita bertanya-tanya apakah jin juga menikah. Apakah permasalahan pertanyaan-pertanyaan yang kurang bermanfaat. Yang tidak ada maslahatnya dalam agama kita. Kemudian faedah yang berikutnya dalam hadis ini, yang ketiga adalah fadilatul adl, keutamaan dalam al-adl, mendamaikan dua orang yang berselisih. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, wa ta'dilu baina tsnaini shadaqah, mendamaikan dua orang yang berselisih itu merupakan shadaqah. Merupakan shadaqah. Faedah yang berikutnya, al-hathu ala ma'unati ar-rajul akhahu. Hasungan, dorongan agar seseorang itu membantu saudaranya. Karena ini merupakan, bantuan tersebut merupakan sedekah. Baik dalam permisalan yang dimisalkan oleh Rasulullah SAW atau contoh-contoh yang lain. baik permisalan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu menolong seseorang untuk naik ke atas kendaraannya atau membawa barang-barangnya, dan contoh-contoh yang lain yang sangat banyak membantu seseorang. Misalnya seseorang bertanya tentang arah jalan, maka kita wajib untuk membantunya, kita harus membantunya. Apa hukumnya wajib, apakah hukumnya wajib kita harus mengantar dia? Misalnya ada seseorang yang tidak tahu jalan, kemudian dia datang kepada kita meminta bantuan untuk diantarkan, apakah hukumnya wajib? Jawabannya, kata Syekh Al-Utsaimin, al-jawabu in kana fi mahlakah wa amanta minhu wajaba alaika an tahmilahu wujuban. Jika tanpa pertolongan kita, jika tanpa pertolongan kita yang tahu jalan, ada kebinasaan, akan celaka orang ini. Jika tidak kita tolong, dia akan celaka, dia akan binasa. Dan kita merasa aman terhadap orang tersebut, dan jika kita rasa aman bahwa orang ini tidak menipu kita, maka di sini wajib bagi kita untuk menolong dia. Maka di sini wajib bagi kita untuk membawa dia ke jalan yang benar, membawa dia, mengarahkan kepada jalan yang benar. Kenapa? Dikarenakan jika kita tinggalkan membantu dia, maka tentu dia akan celaka. Seperti misalnya jalan tersebut tidak ada yang melaluinya, atau banyak penjahat, atau berbahaya, dan seterusnya. Kita biarkan, tidak membantu dia mengarahkan jalan yang dia tuju tersebut, maka kita berdosa, karena kita telah membiarkan dia terjatuh ke dalam kebinasaan dan kehancuran. Tetapi jika tidak demikian, maka hukumnya tidaklah wajib. Dan jika kita tidak merasa aman, misalnya kita khawatir orang ini tanya jalan, tanya arah kepada kita, tapi dia hakikatnya mau menipu kita. Nanti ketika sudah dikasih tahu jalannya, ketika kita bawa dia ke arah tersebut, malah dia yang menipu kita. Maka ini tidak wajib bagi kita untuk memberikan bantuan terhadap orang tersebut. Kesimpulannya secara umum, membantu seseorang itu merupakan amalan sedekah, merupakan amalan sedekah. Dan semakin saudara kita itu membutuh bantuan, maka semakin utama pula kita membantu dia, semakin bermanfaat dan semakin besar pahalanya. Kemudian beliau memberikan sebuah peringatan, walaisa min hadzal nau' an tu'ina zamilaka fi waqti al-ikhtibar. Dan bukan termasuk membantu saudara kita yang butuh bantuan itu kita membantu mereka di saat ujian, di saat ada ujian kita bantu dia supaya dia tahu jawaban yang benar. Ini tidak termasuk dalam bab ini. Ini perbuatan yang mungkar, perbuatan yang tidak amanah, perbuatan yang khianah, bukan perbuatan yang dimaksud dalam hadis ini. Tidak termasuk membantu dalam perkara yang baik. Ini bahkan membantu dalam kemungkaran dan perbuatan khianah. Maka tidak boleh dalam ikhtibar, dalam ujian yang berlangsung, kita bantu saudara kita untuk tahu jawabannya dengan hujah bahwa ini perbuatan saling membantu satu dengan yang lainnya. Tidak. Ini perbuatan mungkar. Kita membantu dia khianat. Kemudian yang berikutnya, faedah yang berikutnya, al-hathu alal kalimati tayyibah. Dorongan untuk berucap dengan ucapan yang baik. Wal kalimatu tayyibatu sadaqah. Dan ucapan yang baik itu sadaqah. Kesimpulannya bahwa seluruh ucapan yang baik itu dianggap sebagai sadaqah. Faedah yang berikutnya pula, anna izalatul adha anit tariqi sadaqah. Bahwa menyingkirkan gangguan dari jalan adalah perbuatan sadaqah. Sebaliknya, menaruh, meletakkan gangguan di jalan merupakan perbuatan kejahatan dan dosa. Seseorang menyingkirkan gangguan-gangguan yang ada pada jalan ini perbuatan sedekah. Maka sebaliknya, orang yang meletakkan, sengaja dia meletakkan gangguan di jalan, ini perbuatan dosa dan kejahatan. Dan juga termasuk menyingkirkan gangguan dari jalan Ini ada dua macam, menyingkirkan gangguan secara al-hissi yang bisa dirasakan seperti di jalan, terlihat, dan juga menyingkirkan gangguan secara maknawi, menyingkirkan gangguan secara maknawi seperti menjelaskan kesesatan-kesesatan, menjelaskan kemungkaran-kemungkaran, menjelaskan kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Kita berdakwah dan kita menjelaskan bahwa dia salah, bahwa kesalahan itu ada pada siapa, kemungkaran itu kita jelaskan. Ini juga termasuk menyingkirkan gangguan secara maknawi. Maka tentu ini lebih besar pahalanya, lebih utama. Seperti perbuatan-perbuatan keji, kita larang. Perbuatan sariqah, perbuatan-perbuatan az-zina, dan seterusnya. Perbuatan-perbuatan merusak. Nah, di saat kita mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti ini, ini termasuk amalan imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan secara ma'nawi, secara ma'nawi. Kemudian faedah yang terakhir yang terdapat pada hadis ini, anna kullu ma yuqarrabu ila Allah azza wa jalla min ibadah wa ihsani ila khalqihi fa innahu shadaqah. Bahwa seluruh apa yang dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah azza wa jalla dari segala macam ibadah, perkara yang dicintai oleh Allah, berupa perbuatan baik kepada sesama manusia dan sesama Allah subhanahu wa ta'ala, ini semua merupakan amalan sedekah. Semua ini merupakan perbuatan sedekah. Dan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu hanya sekedar permisalan. Hanya sekedar permisalan. Wa illa seluruh perbuatan-perbuatan yang baik yang dia lakukan, jika dia niatkan ikhlas mengharap wajah Allah, maka itu teranggap sebagai amalan as-sadaqah. Inilah yang bisa kita sampaikan pada majlis kali ini. Ila huna. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.